Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Yesus, Yesus.